بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حاضرين مستمعين جماعه pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad. Singgolo wingi kita tasik tentang nawakidul wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kalau toh tiang niku boten kagungan wudu. Wayahrumu biya. Wayahrumu lan den wayuhrumu lan diharamakan. Bil hadasi sebab hadas. Niki pun kula waca wingi. Nomor siji, lek wong iku gak duwe wudu tegese duwe hadas, maka dia tidak diperbolehkan boten angsal sholatun sholat. Watawafun lan tawaf. Kalau wingi pun kula jelasaken. Lale umpomo tengah-tengah tawaf iku mang. Biasane wong niku gandengan ambik bojone. Sedangkan batali wudhu niku ketemune dua kulit wong lanang ambik wong wadon bikibarin sebab podo gedene. La ma'a mahrumiyatin, tidak ada hubungan mahrum. Lolek kula kali panjenengan tawaf itu seharusnya punya wudu. Lek ne gak duwe wudu, tawaf niku wau kedusan. Krono tawaf niku bandingane podo ambik sembahyang. Ada di antara empat madhab niku satar satu imam yang memperbolehkan tawaf tanpa wudu. Lale umpomo ono gini Masjidil Haram dengan desakan kita tidak kula kali panjenengan boten kroso moro kesenggol wong wedok liyo lah. Niku masih diperbolehkan oleh jumhurul ulama untuk melanjutkan tawaf. Keranten ada wonten imam sing ngarani ketemune kesenggol kulite wong lanang ambek wong wedok itu ana sing ngarani gak batal. Di saat kula kali sampean niki kedesek utawa dalam kondisi utawa keadaan kepepet kaya tawaf ngoten nggih mboten napa-napa. Tawafi. Lale umpomo kula kali sampean tengah-tengah tawaf moro ngentut. Lelek ngentut niku sudah mutafakun ale. Utawa kabeh imam kabeh ulama ngarani lek ne ngentut iku batal no wudu. Tawafi apa? Tawafi ya batal. Oleh piro kon man tak tawafan. Tawaf niku ping pitu. Ibadah tawaf niku nggih ping pitu. Lale umpama kula kali sampean tawaf, tawaf sunat. Telu, oleh telu ya wis mari yang tawaf sunat kode tahiyatul masjid. Lale tawaf fardu kula kali sampean. Kaya tawaf katene napa masyaallah, tawaf umroh. Kula kali sampean sik oleh telu, batal. Gimetu wudu dhisik engkok nyambung nambahi papat. Ngoten. Lekne pancen batale niku wau sebab ngentut utawa sebab sak liyane kesenggol kulite lain jenis. Kalau wingi wonten sing tanglet cuma tangleti mboten langsung. Bareng kula wangsul ditelepon. Ustaz, yok nopo? Kula niku wingi umroh. Tawaf nggih gadhanu. Bareng kula sa'i, kula niki batal. Kula dalam keadaan pempesan. Dadi nguyu teng ngene mriku pisan kula. Ya, jenenge wong tuwa ya. Kula ingin jawab, kula dereng buka kitab. Mboten angsal. Tibane, lek ne sa'i niku, sa'i, lek sa'i niku, ibadah sa'i niku, bandingane podo ambik wukuf ono Arafah. Jadi, sa'i niku tidak diharuskan punya wudu. Sunnah wudu. Umpama gak duwe wudu, gak popo. Umpama nggawa najis, nggih ngoten niku wau, kaya napa? Keblet ngoyo, akhire ngoyo ana ngene pepesi, sing penting gak sampai kececeran nang ngene masjid. Saine sah. Meskipun dia itu membawa najis, mboten napa-napa. Dadi sa'i gak duwe wudu mboten napa-napa. Sa'i pas pempesan nguyu ana gone-gone ya mboten napa-napa. Ya. Terus para hadirin wonten mana sing tanglet kala wingi. Lek ne kapan kesenggol kulite wong lanang ambek wong wadon. Tapi ada hubungan mahram. Mahram niku apa? Kala wingi tanglet. Mahram itu adalah orang perempuan atau perempuan terhadap laki-laki sing tidak boleh mboten angsal dikawin. Kene apa wong wedok iku mangkok utawa wong lanang iku mangkok gak oleh dikawin? Sebabe li ajlina sabin. Karena masih ada hubungan nasab yang dekat. Contoh nih, ibu maringono anak, maringono dulur, niku. Hubungan nasab sing cedhek, ibu anak utawa dulur. Utawa hubungan itu mang bukan karena nasab, Karena apa? Tunggal susun. Lek mriki ngoten jarang kita temukan. Kalau toh di daerah Arab niku wis biasa tiang duwe anak mari ngono disusokno nang gene wong liya. Dadi wonten wong wedok iku spesial penggaweane nyusoni anake wong. Iya. Lha lek umpama sing tuwek disusokno ya gak oleh. Iya. Kene apa kok disusokno nang gene kono? Ngeten. Krana nomor 1 biasane wong iku arek iku lek disusokno nang gene kono arek iku dadi sehat. Krana napa kadang-kadang orang itu wong wedok niku wau orang yang salihah. Jadi supaya arek iki bisa nyesep disusokno kono ngoten dan lain sebagainya alasane. Lolek kapan arek iku mang tau nyusu nang gene wong wedok iku mang maka wong-wong sing tau nyusu nang gene tiyang estri niku wau dadi dulur kabeh. Umpama dulure wong wedok niku wau ya dadi pamane kabeh niku. Ya. Au musaharatin utawa haram dinikah niku wau sebab ada hubungan musaharah. Musaharah iku hubungan yang baru. Contohnya ya apa? Ummu zaujati. Ibuke bojo. Umpama kula kali sampean ngrabet ning rabi nasi jine arek wedok. Mari qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madzkur. Mari qabiltu. Iya. Didelok mboke arek iki kok luwe ayu dibanding timbang arek iki ngoten ya. Kaya iuke dhewe takon. Sampeyan biyen rabine umur pira? Aku nak biyen iku umur 16. Duwe setahun setahun langsung duwe anak siji. Uripku seneng tok, ngoten ya. Kaya yune sampean, ngoten apa ya? Wis tak murungno iki tak ngrembakne gak oleh. Iya. Lho lek wis rabi anake, maro tuane niku salawase gak oleh dirabi. Iya. Siji, lek kula kali sampean umpama rabi rondo. Iya. Mari qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madzkur. Mari ngono delok anake, kok luwe ayu iki ngeten ya. Lah ngono ya apa? Selama ibu niki wau durung dikapak-kapakno, nggih ya. Anake sik oleh. Durung dadi mahram, anake bu bojo. Lah lek bojone niku wau wis tamari ditiliki, ya gak oleh wisan. Dadi mahram, dadi anak kualon iku gak oleh dirabi. Kula niki takon, Ustaz, lek anak kualon ya apa? Eling kula gak oleh tibane kula delok anak kualon iku ya termasuk mahram krana ibuke mari di tilii ngoten. Jadi pertanyaan-pertanyaan niku pun mantun menan nggih ya. Terus bali teng kene mriki wonten wa massu wa hamlu ma massu au hamlu ma kutiba fihi Qur'anun. Memegang utawa nggawa apa ae sing ditulis dalam kertas utawa barang iku mang ana tulisan Quran. La umpama nggawa majmuk ya apa? Nah. Sing diharamkan niki kala wingi ya, lek kapan tulisan Quran itu ditulis wonten kempundi mawon baik dengan tinta utawa ambe apa ae dengan tujuan untuk dibaca. Jadi tulisan Quran itu ditulis memang untuk dibaca. Dibaca macam Quran. Lale umpama nulis majmuk-majmuk niku biasane kata-katae niku lek nulis majmuk iku wong iku tujuane ngumpulno bacaan-bacaan utawa wiridan-wiridan. Biasane apa? Majmuk nulis tahlil. Ya itu tahlil. Mari ngono biasane rangkaian tahlil iku ana maca Qur'ane ditulis Qur'an. Jadi tujuan utama itu bukan nulis Qur'ane, nulis tahlile ambek nulis donga-donga ne. Kalau toh jumlah halaman sing onten majmuk niku banyak wiritan-wiritan donga-donga meskipun donga niku ada Qur'annya, maka nyekel majmuk niku krono tujuan dicetaknya majmuk niku bukan untuk membaca Quran tapi digawe kumpulan wiridan-wiridan, maka nyekel majmuk niku wau mboten napa-napa meskipun gak duwe wudu. La umpama nyono Quran. Quran niki katene biasane lek wong wedok-wedok niku budal nang masjid biasane nggawa ruku. Mari ngono nggawa Quran. Kadang-kadang wis teko oma budal duwe wudu tengah dalan ngentut. Krana sing digawa ngene tas iku mang isi ruku duduk melulu Quran tok, maka tidak berdosa. Ya. Dados para hadirin, apa saja yang ditulis di mana saja, Quran itu untuk dibaca sebagai Quran, maka hukumnya gowoe, jempoe, nyekele kumang lek gak duwe wudu kedusan. Lale umpama ana suwean Quran keleleran ana ngene dalan utawa ana ngene bin. Iya. Kula kali sampean gak duwe wudu ketok Quran niku mang moro lugur. Wis ojo ngenteni. Duduk dhisik cekelen slametno unggahno dhisik. Plek. Mari ngono, lek wis damang wudhuwa tepakno ngene Qur'an. Dadi nulungi Qur'an dalam keadaan darurat meskipun gak duwe wudhu mboten napa-napa. Hal niki dijelaskan wonten ngene kitab Madzhabul Arba'ah mriko. Terus bali wala kolbu warokotin gak popo mane ya meskipun gak duwe wudu buka lembaran-lembaran Al-Quran tapi buka iku mang biudin kelawan cutik utawa tuduk utawa fullpen ya asal fullpen itu tadi yan fasilu alaihi gak gandeng ambek Qur'an artine cotek niku wau mboten dadi siji ambek anune niki napa kertase pulpen dhewe mari kudu dicotekno ngeten sret gak popo pun mari punan wajibu lan wajib ala nahwil waliyi kanggene tiang-tiang sing kagungan anak wali-wali niki nggih wong sing rambut anek-arek niku wis balik wali-wali niku wong tuane dhewe utawa guru utawa sinten maneh apa sing wajib man ughairi mumayyizin nglarang arek sing durung teges. Nglarang apa? Mushafan nggawa Quran. Walauhan utawa lembaran-lembaran. Fihi Quranun yang ditulis Quran. Walau ba'du ayatin senajan. Gene kertas iku mang utawa apa ae iku mang gak tulisan Quran penuh utawa sebagian ayat. Contone dulinan majemuk nggih ya. Lekne arek niku memang durung mumayis si umur 2 taun, 4 taun, 3 lek dulinan ngoten niku wau sampean sing kreno. Kuatir apa? Engko diicak-icak. Ya. Yeah. Areke gak kedusan sing ngerti kedusan. La mumayyizin. Siji lek wis arek iku teges wis sekolah kelas 1 diwara. Nak iki Quran. Ku lali ya gak apa-apa. Ya. Yeah. Arek lek wis teges niku mang gak popo gawa Quran, gawa majmu' meskipun gak duwe wudu lihajatihi krana kebutuhan belajar maca Quran. Sebaguse nggih dipelajari, ya. Tapi lek terpaksa mboten napa-napa. Ya. Hal kesemuanya niki para hadirin adalah menghormati kalamullahi ta'ala. Dawuh-dawuh ini Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Telas pun. Bab untuk ini ya. Saat niki ngale babul husli. Bab adus. Sing di masjid adus niki nggih adus sing wajib. Ya. Onten wadus niku sunnah, ono adus niku wajib. Sunai krono ono anjuran teko Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib niki krono piyambeke nanggung hadas gedhe. Lekne tiang niki adus disuruh cepat-cepat, lekne tiang wudhu perendai damang-damang mawon. Ya. Akhraja ngriwayataken sapa At-Tabrani Imam Tabrani an Ibni Umar. Qala dawu sapa Ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzal taqal khitanani. Kapan ketemu opo jarene wong Jawa niku biasane khitanan niku pesunatan loro. Panggonan sing disunat wong lanang ambek panggonan sing disunat wee wong wedok. Ya. Yeah. Wa ghabat lan disingitno opo al khasyafatu khasyafa. Jadi helme utawa ndase sampeyan iku wae sini sor, ya. Mari ngono didelepno wis dilebokno bleng disingitno gak ketok. Ya. Gak ketok. Mari ngono kepetuan ambek mendile wae wedok niku wae petuk tek ngaten iki ya. Kepetok tok iki wajabal huslu. Moko wajib adus. Lale umpama dilebono tok, durung kepethuk ya apa? Ya durung. Iya. Yeah. Lale umpama maling ya. Iya. Yeah. Wee wong wedok niku wau. Nggih nuwun sewu. Dadi ana pentile niku wau. Kok muncul ngara munggah ngeten? Bewong lanang mari dicukno ngeten. Lho wis kepethuk ngene. Tapi durung dilebono. Ya durung. Jadi sing wajib niku lek wis kapan dilebokno tuk-tukan ana jero meltu utawa enggak maka wajib adus. Anzala baik niku wau wis metu manine au lam yanzil. Au lam yunzil utawa durung metu. Wan Nasa'i lan ngriwayataken malih sama Imam Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dawuhne Siti Aisyah, idastaiqadha ahadukum nalikane wis tangi sapa ahadukum salah sijine kula kali panjenengan min naumihi saking turune sarene ahadikum faroa mari kono ningali balalan lah kok jemek sarungku lah kok jemek lemekku jare wong wedok walam yaro annahu ikhtalama tapi de'e niku wau mboten ngipi annahu ikhtalama aku mang gak ngipi gak rumong sapa-apa tapi nyatane wis teles telese niku wau bareng diambu kok lengur rek lah dudu wae wong aku didoni ya wis gak usah mono wis ya wis nyoto ngono sampe turu ana omah ijen wis sing luwe ati-ati ikhtasala dang-dang aduso wa idza ra'a annahu ikhtalama lek de'e niku wau ngipi ngetokno mani walam yaro balalan ngipi enak kurang sampe ngulat-ngulat ya sret bareng tangi gak ono iki belas jenenge katoke nggih garing anune nggih garing kuwabe ya apa fala ghusla alaihi mongko gak wajib adus ya dadi lek turu ngipi mari ngono gak ono buktine mboten wajib adus gak ngipi tapi moro-moro jemek akeh buktine aduso ya dandang adus wan Anas idza wajadatil mar'atu nalikane wong wedok iku menemukan fil manami ing dalem turune nemokno ma ing barang ia jitu kang nemu sapa ar-rajulu wong lanang fal taghtasil maka wong wedok niku wajib adus artinya wong wedok niku mengeluarkan sperma basa iki mboten semerap kula sperma niku apa mboten semerap ya wis ngetokno kaya wong lanang ngoten niku mang maka wajib adus apa wong wedok iku ya duwe sperma kaya wong lanang miturut hadis niki ada yang mengeluarkan ngoten niku wau sebagian mergane hadis niki terjadi ngoten ya tidak semuanya orang perempuan itu mengeluarkan sperma tapi di antara sekian banyak niku ada tapi jarang ya wa Tabrani lan ngriwayataken malih Imam At-Tabrani an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala an innal malaikata sak temene malaikat iku la takhduru ora gelem nyedhek al junuba ing wong kang junub menanggung hadas gedhe walal mutadammihu lan malaikat niku wau gak gelem nyedhek nanggene wong sing celotean utawa gawe minyak terlalu banyak bil khuluqi dengan minyak sing diarani khuluq. Khuluq niku napa? Dereng semrap kula. Bijing kula tinggal liyane iki ya. Hatta yaghtasila. Sampai malaikat iku mang gak gelem moro lekne dhek iku mang durung gelem adus utawa ngilangi minyak sing celothean niku wau. Enak lek gak dicedheki malaikat. Izrail gak teko. Ya teko lek Izrail. Ya. Izrail niku mboten enten ngoten. Sing dimaksud ini adalah malaikat sing bagi rahmat, sing jaga jenengan, sing ndungakno panjenengan. Umpama ana wong teko ngaji ngene iki wonge junub, kabeh oleh berkat wong iku tok loro. Sebab gadi tekani malah ekat. Mergane tiyang lek gadah hadas gedhe niku kudu ndang-ndang adus. Ya. Lek de wudu sik disepuro. Lah lek mari njokok niku Ustaz. Bengi-bengi kademen ngate adus, pilek ngen ya apa? Ya sampean wudu tok. Ya. Sampean siram cewek niku ambek niat niat adus ngilang no jenah bat beres bisa ya mari ngono diterus no meneh ya diterus no katene so subuh gak apa-apa lale wudu ya apa wudu niku ngeringan no hadas keti. Jadi lek niku kula kali umpama sampean wis tok. Pokoke sak awak niki kena banyu, waktu nyiram banyu niku wau diniati adus ngilangi hadas keti. Niku sebagian wis ilang. Malaikat gelem nyedek, nggih ya, malaikat rahmat. Lek malaikat Izrail masih kon junub gak cedek iya. Wa Abu Dawud lan ngriwayataken sama Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i la tadkhulu ora bakal gelem mlebu sapa al malaikatu malaikat malaikat iki malaikat rahmat kalau wau ya baitan ing siji omah fi kang iku ing dalem omah suratun onok gambar wala kalbun lan malaikat iku gak gelem mlebu omah lekne omah iku mang ana asu wala junubun lan malaikat iku mang gak gelem mlebu kapan ngene omah niku wau ana wong sing junub sing dimaksud surah wonten ngene mriki ya yeah. Surah niku nggeniku lek ne jaman biyen niku patung mbuh patunge kewan mbuh patunge wiwitan pokoke patung makhluke Gusti Allah sing duwe nyawa ya yeah. Niku gak dicedeki lalek umpama gambar yok napa foto. Foto niku tidak dikategorikan surah. Lah lek lukisan. Lukisan. Lukisan itu lek nurut zaman biyen belum dikatakan surah karena tidak mengandung ukiran. Ini masih bertentangan. Lukisan ambil foto. Lah foto sudah rodok mutafak. Enggak apa-apa. Meskipun foto itu full. Tapi lah sampean vulgar niku sing mboten kelambenan niku nggih blaen. Iya. Nggih foto-foto niki yang niku fotone kabae, ngoten ya. Sing luwe kereng meneh. Lekne foto iku mang lengkap, dadi leboni malaikat. Kecuali lek foto iku mang separuh badan, gak sempurna lah. Kurang, ngoten. Dale asu, asu sapa ae Budan? Masih gawe apa ae gak oleh kecuali asu iku mang sing digawe njogo sudah terdidik memang dibutuhkan. Lek cuma asu-asu tok nggih mboten angsal. Ya. Wala junubun dan orang junub. Mergane wong junub iku ndang-ndang dikengken atus. Ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si cilik wong niku wau biasane tiang niku lek ahli-ahli sesuci, kula pun cerita bu dereng. Ya, sampean dereng to ae. Onten tiang niku ahli sesuci. Dawamu tuhri. Selama dek niku kagungan wudu, selama niku piambe niku dibarengi ambek malaikat. Teng pundi mawon? Dibarengi ambek malaikat roh rahmat. Niki wonten cerita niki biyen. Wonge ngomong dhewe teng kula. Kula biyen Ustaz nate poso. Poso apa? Senin Kamis nate. Poso Nabi Dawud ki nate. Sedina poso, sedina boten, sedina poso. Poso nglanggengaken wudu ki nate. Sing hebat niku kula pas poso nglanggengaken wudu. Masya Allah hebat niku. Ya apa ya apa? Ngeten Ustaz. Kula pas niku dicoba mbek Gusti Allah. Coba napa? Kumpul golongane wong sing enggak-enggak. Jadi nyambut gawe ya. Cuma dek iki mang dawamu tuhri. Wudu terus. Mari ngono dijak ngombe, ambek kancane omben-ombenan. Di saat tanggene warung niku wau entek omben-ombenan niku. Ya. Yo iku asane Gusti Allah. Mari ngono dijak nanggene germo. Germone ana gak gelem ngladeni alasane. Prei dipaksa gak gelem. Pokoke dhewe terlindungi, digowo nang ndie ambek kancane gak sampe katut. Niki Ustaz. Hebate tiang sing gelem dawamu tuhri. Ngalami dik nggih. Sampai kula niki dijak disusul. Nggih. Ya. Nang kene langganane. Lho langganane niku sampai dikene omahe. Ga ono. Golek maneh. Pokoke kanca kula niki ya apa isone ngenekno kula niki iso ngombe, iso madon. Boten kene-kene. Ya alhamdulillah kula pikir-pikir awak iki lek terus-terusan kanca-kanca ya becet ngoten ya. Niki barokahe tiang niku lek ne gelem nglanggengaken wudu dibarengi malaikat terus akan terhindar dari gangguan-gangguan ngoten niku wau. Ya. Umpama kula kali sampean tirakat ngoten nggih mboten napa-napa. Nirakati sapa? Nirakati awak dhewe ya kenek. Nirakati gawe keluarga ya kenek. Gawe apa? Ya. Delok niati. Kadang-kadang para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kula kali sampean sembrono oleh gak gelem dang-dang ngilangi kados gedenge ten iki, biasane nemu coba. Mbok anake beti. Mbok anak iku mang digondol wong liya. Mbok anak iku doyan ngeten. Apa sebabe padahal aku gak tahu ngono. Mungkin kon iki mang pada waktu mempunyai hadas getih gak ndang-ndang niku wau. Krana kon wong apik, maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala liwat anakmu. Mergane sebelum kita diperingatkan banyak membaca istighfar ngoten mawon. Ya. Wa Ahmad lan ngriwayataken sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu taala an man taraka maudi asy'ratin min janabatin. Sapa sing ninggalno artine gak masuhi sak rambut tae min janabatin sangking ngedusi jenabah. Lam yaghsilha sing disak rambut iku mang gak utawa durung didusi. Fu'ila moko wong iku akan diperlakukan biya sebab ninggal sak rambut durung didusi kumang kada koyok ngene kada diperlakukan koyok ngene minan nari saking siksaan neraka. Qala dawu sapa Aliun Imam Ali. Famin sama mongko saking dawuh sing tak rungokno teko Kanjeng Nabi niki ada itu. Biasakno sapa ingsun sak roroksi ing sirae rambuti sira ingsun. Wakana lan ono sapa Sayyidina Ali iku ya juzu kembel apa sya'ruhu rambuti Sayyidina Ali saking ngati-ngatine ojo sampe rambuti niku wau mboten kawasuan jenabah. Biasane wong wedok niki biasane wong wedok lek wayahe datang bulan lek wayahe napa niku rambuti biasane rontok nggih ya, supaya gak ngenteni niku umpama wong ya wis rambut iki rontok sampean celup utawa sampean wasu sampean grojok ini diniati adus jenabah beres. Oh ono maneh sing nglumpukno dikumpulno golek wasu aja junub baru di wasui ngoten niki saking ati-ati. Meskipun hadis niki hadis yang dhaif ya, apakah harus begitu? Belum tentu, cuma ngati-ngati krono berarti wong niku wau lek ninggal jenabah keranten waktu pun yang tidak mencukupi, pengajian dicukupkan sekian. Mungkin ada pertanyaan, mungkin mawon ya, ambil santai-santai ya. Dungo dinungo, mugo-mugo kareneh umur niki didadekno karin barokah. Lek wonten salah lepati perjalanan hidup kula kali panjenengan, mugo-mugo disepuro ambik Gusti Allah. Umur sing karin niki mawon, mugo-mugo Gusti Allah memberikan rahmat, memberikan fadol kula kali sampean dibimbing, ditutuno, ditulungi saged ngelampai kelampahan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا تمنى لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صل صلى وسلم ربي عليه أدى حبي wa alihi wa sahbihi dadadati sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa dana'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.